Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin bid'ah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adabul Ikhwan. Seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas meminta fatwa. Wahai Ibn Abbas, aku mencintai seorang wanita, kemudian aku pun melamarnya, tapi dia tidak mencintaiku, menolakku. Kemudian datang laki-laki lain melamarnya, sedangkan laki-laki yang kedua itu yang melamarnya diterima oleh wanita tadi. Aku tidak terima, aku bunuh wanita tersebut. Daripada jadi milik orang lain, lebih baik aku bunuh. Betapa banyak kejadian seperti itu. Sudah ada semenjak zaman para sahabat, ulama salaf, tabi'in. Aku menyesal, wahai Ibn Abbas, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah bertobat kepada Allah. Apa yang harus aku lakukan agar Allah mengampuni dosaku? Pertanyaan yang diajukan hanya satu oleh Abdullah bin Abbas. Ibumu hidup? Apakah ibumu hidup? Dia sudah wafat, wahai Ibn Abbas. Kalau begitu engkau perbanyak istighfar, kalau begitu engkau perbanyak amal saleh, dan seterusnya. Kemudian orang itu pun berlalu. Ditanya oleh muridnya Mujahid, wahai Syekh, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau bertanya tentang ibunya? Kenapa kau bertanya tentang ibunya? Lihat jawaban Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak dapat menjumpai, aku tidak dapati satupun amal soleh yang cepat menggugurkan dosa melebihi berbakti kepada kedua orang tua. Aku tidak dapati satupun amal soleh melebihi tingginya kebaktian seorang anak kepada ibunya, kepada bapaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan ketinggian berbakti kepada kedua orang tua. Ini dalil sangat bersesuaian, bertebaran dengan ayat-ayat Al-Quran. Sampai Nabi SAW mendoakan celaka, binasa, merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya tua renta di sisinya, kemudian dia, mereka tidak bisa memasukkannya ke dalam surga anak tersebut. Maksudnya apa? Anak tersebut menyanyiakannya. Betapa banyak anak durhaka pada zaman ini, khususnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah kita di antaranya? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita berbakti kepada mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah telah wajibkan jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan Allah wajibkan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya mendapati masa tuanya di sisimu dalam perawatanmu, Allahu Akbar, isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memperhatikan di masa tua mereka. Jika mereka sendiri di sana ambil hidup bersama kita, jika kita begitu luar biasa memuliakan istri, sungguh dia wanita tua itulah yang melahirkan kita, lebih layak untuk kita muliakan. syarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jika mereka salah satunya atau kedua-duanya tumbuh atau hidup di sisimu di masa tuanya. Fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali mengatakan af. Jangan katakan tidak. Subhanallah. Kepada keinginan keduanya. Kemudian wala tanharhuma. Jangan bentak mereka, Allah Akbar. Pernahkah kita lepas dari dosa kita? Apakah pernah kita menendang keduanya, membentak, mengejek, menghina keduanya? Allahu Akbar. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan ucapan yang baik. Tidak sampai di situ Allah mengatakan, melanjutkan ayat selanjutnya, wa khfid lahumā janāha dhulm min ar-rahmah. Rendahkan dirimu sekuat-kuatnya di hadapan keduanya. Allahu Akbar. Jika mereka di bawah tidak pantas kita di atas. Jika mereka mungkin bodoh pendidikannya, kita doktor, profesor, rendahkan di hadapan keduanya. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menutup. Ini yang jangan kita lupakan, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi rahhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah keduanya. Ampunilah dosa-dosa mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu kecil. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah mereka sebelum mereka meninggal. Merekalah seagung-agungnya pintu surga. Secepat-cepat jalan menuju kita surga. Kita banting tulang sholat malam, baca Quran. Mereka di hadapan kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah jasa mereka. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah kehidupan mereka. Tanggunglah segala nafkahnya, bersabarlah atas segala kekurangan mereka, kebodohannya mungkin dibandingkan kita dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang berbakti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang berikutnya datang kepada Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, aku melakukan dosa ini, dosa itu. Aku melakukan dosa ini dan dosa itu. Amalan apa yang bisa aku lakukan untuk menggugurkan dosa-dosaku? Allahu Akbar. Betapa banyak kita melakukan dosa, mungkin terasa atau tanpa terasa. Mereka lihat para tabi'in bertanya, berfatwa amalan apa? Abdullah bin Umar kembali berfatwa sebagaimana Abdullah bin Abbas. Apakah kau punya kedua orang tua? Ya, punya. Sedangkan yang pertama tidak punya. Yang ini punya. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Lau alanta lahul kalam. Kalau seandainya kau perbaiki ucapanmu di hadapan keduanya. Wa ata'imhuma ta'am. Kalau seandainya kau memberi keduanya makanan. Allah Akbar. Allah akan hapus-hapuskan dosa engkau. Begitulah wasiat Nabi kepada para sahabat. Sampai ada seseorang dicatat, dipanggil oleh Nabi untuk jihad. Kemudian laki-laki itu datang, ya Rasulullah, aku tercantum termasuk orang-orang yang harus ikut jihad. Kemudian orang ini bertanya, ya Rasulullah, ibuku. Namun Nabi bertanya, ada apa dengan ibumu? Apa kau punya ibu? Iya. Coba tanya dulu, apakah dia mengizinkan? Allahu Akbar. Datang lagi laki-laki yang lain mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku ikut perang. Nabi kemudian bertanya, apa kau punya ibu? Maka berjihadlah kepada keduanya. Apakah kau punya ibu bapak? Jihadlah kepada keduanya. Kau muslimin banyak, anak-anak muda semangat ingin berjihad, mengomong sana pun sini. Mereka lupa adalah makhluk yang harus kita jihadi, yang harus kita kerahkan tenaga kita Itulah kedua orang tua kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanggung kehidupan kita semenjak kita kecil sampai kita sekarang. Bayangkan ketika kita, perkataan para ulama, ketika kita merawat keduanya, mereka sakit, mungkin mereka mengeluarkan kotoran, kita harus mencebokinya dan seterusnya. Kita berangan-angan kapan orang tua kita mati, Allahu Akbar. Tetapi mereka tak kalah merawat kita ketika kita kecil. Mereka sangat tamak, mudah-mudahan kita bisa hidup panjang di dunia. Sungguh terbalik keadaan. Tak kalah mereka tua, kita merawatnya, kita berharap mungkin mereka meninggal, waliyadubillah. Padahal sesungguhnya dalam kesabaran itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, perhatikanlah keduanya. Sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani dan yang lainnya. Maka selagi mereka hidup, di masa tua mereka, kita semua tentu adalah anak dari seorang wanita dan seorang laki-laki. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjihadlah untuk keduanya agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.